tiada pernah terucap di bibirku. Ku dekap birunya cintaku di dalam kasih yang putih. Biarlah puisi dan laguku yang jadi saksi perasaan diriku ini. Tak dapat kulukiskan.